طويل الشوق أبقى في اغترابي صغير في الحياة. Pengen gak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya. Oh ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya? Allah. Ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh, gak sama kamu. Kita datang ke calon mertua, kita bilang, Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik. Oh ya, ada apa deh? Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Saya pengen nikah. Oh, bagus itu, Dek. Dengan anak bapak. Nah, itu kurang bagus, Dek. Ditolak nih mentah-mentah. Allah yang akan bela kita. Pulang, ya Allah, dia nolak saya. Engkau maha melihat. Engkau maha mengetahui. Bolak-balikkanlah hatinya. Malam mimpi. Mimpi mau jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ada tangan yang narik dia pas melihat wajah kita. Sih, lagi senyum gitu. Masya Allah, berarti dia yang menyelamatkan saya nanti di akhirat. Pagi-pagi kepoin, mana nih anak yang kemarin datang, cari. Akhirnya calon mertua sendiri yang datang ngelamar kita, bayangin. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Sama, saya juga belum. Bisa gak kayak gitu tuh? Ternyata ada orang yang kayak gitu. Allah yang menikahkan dia, bukan mertuanya. Dan mertuanya masih bingung, tapi Allah sudah mantap. Siapa yang kayak gitu? Ali dengan Fatimah. Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit. Itu kata Nabi. Wahai Ali, berbahagialah sebelum aku nikahkan engkau, sesungguhnya Allah dan Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit. Jadi walaupun calon mertua masih bilang, enggak, Allah udah bilang iya. Akhirnya gak ada yang bisa bilang mengatakan tidak. Kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Gak mungkin meleset. Kalau kita baca cerita gimana Ali sama Fatimah. Nih sharing cerita pertama. Ali tuh sebetulnya ada hati sama Fatimah. Udah lama nih dikecengin nih Fatimah. Dari sejak kecil udah bareng kan. Main bareng, petak umpet bareng. Pokoknya masak-masakan bareng. Kalau anak kecil zaman dulu kan main jadi apa suami istri, bapak ibu gitu ya. Naik motor-motoran berdua. Padahal adik kakak atau sepupuan. Fatimah sama Ali itu sepupuan. Dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah. Cuman kan Ali orang yang terhormat. Setelah dia balik, Fatimah udah balik, udah gak mau lagi ngeliat-liat. Kalau waktu kecil biasalah anak kecil juga main. Eh Fatimah, eh Ali gitu. Akhirnya pas udah usia remaja, Ali mulai makin yakin, makin tertarik sama Fatimah. Cuman gak pede. Siapalah saya, kata Ali. Cuman anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah, di rumah Khadijah. Sedangkan Khadijah orang kaya. Soalnya Abu Talib itu miskin, anaknya banyak. Saking banyaknya gak sanggup ngurus, yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah disuruh rawat. Siapalah saya, kata Ali. Saya cuma numpang di rumah Fatimah. Gak selevel lah. Jadi saya gak mau berandai-andai. Walaupun hati gak bisa bohong kan. Pengen sih tapi gak berani difikirkan. Saya gak berani berandai-andai. Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh. Yang suka main sama Ali. Udah Ali coba dulu. Siapa tahu berhasil kan. Kalau kita belum coba belum tahu. Udah lah gak usah bahas yang kayak gitu lagi. Jadi baper. Kalau bahasa kita main. Lagi mikir-mikir Fatimah pengen datang, lagi nabung, lagi usaha gitu biar bisa bayar mahar. Tiba-tiba dapat berita yang bikin hati langsung kayak, yang bikin Ali langsung patah hati gitu. Baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Ini berat nih saingannya. Abu Bakar. Udah Isya? Insya Allah nanti kita lanjutkan cerita ini setelah sholat Isya. Kita Isya dulu deh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tadi kita sampai di mana? Oh, pernikahan antara Ali sama Fatimah.

Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada heboh, langsung muncul lagi trending topik hashtag Ali diterima. Coba, kata Nabi, wahai Ali, bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya sebelum aku menerima kamu, Allah sudah menikahkan kamu dengan Fatimah di langit. Ini orang yang dibela sama Allah.